نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا. Dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini adalah proses pasca memilih ya, apa saja yang akan dipersiapkan untuk sebelum masuk yang namanya pernikahan. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan dari mulai masalah istikharah lalu dilanjut dengan masalah khitbah ya. Nah, sekarang Buya akan kembali melanjutkan kepada melanjutkan pembelajaran kajiannya lagi, yaitu tentang masalah salah setelah khitbah apa yang harus dilakukan. Baik Bu ya, dilanjutkan. Baik, setelah terjadinya proses tunangan atau khitbah berjanji untuk menikahi ya Bu ya, atau meminta calon mempelai, maka di situ tentu ada masa jeda antara masa khitbah dan masa akad nikah. Ada sebagian yang langsung akad nikah, jadi setelah khitbah langsung akad nikah. Kan tapi yang perlu di tekankan di sini bahwa khitbah atau tunangan itu belum menghalalkan sebuah jalinan. Ya, artinya tetap harus dijaga hubungannya seperti sebelum khitbah. Jadi tetap harus saling menjaga, jangan masuk wilayah haram. Ya sama, dia adalah masih orang lain, hanya berjanji untuk menikahi saja. Nah, disinilah setan biasanya bermain. Setan itu bermain, ya. Jadi membuai pikiran mereka berdua karena sudah ada janji untuk saling menikah, sehingga dimudahkan untuk berkomunikasi. Seorang bapak, seorang mertua, calon mertua pun yang biasanya ketat menjaga putrinya karena sudah dipinang, dia menjadi agak longgar sehingga mungkin memperkenankan telepon karena pasti teleponnya kepada calonnya. Mula-mula begitu kan? Lihat, dari sinilah akan dibuka oleh setan pintu menuju keharaman. Belum waktu, bahkan mungkin dibisiki pun kita juga akan nikah, ngapain ditunda-tunda ya, kalaupun ya hamil saya kan juga akan menikahi kamu lah, sehingga masuk bab perzinahan. Dan ada yang semacam ini, maka kami ingatkan kepada semuanya, kalian wahai anak-anakku harus menuju pernikahan yang penuh berkah. Khitbah belum menghalalkan jalinan kalian berdua, justru di setelah khitbah itu kalian harus makin hati-hati. Setan akan menyebar jaring, menyebar ranjaunya, akan menjerumuskan kalian setan dengan membisikkan bermacam-macam, mengajak diskusi, komunikasi dengan alasan pengen tahu. Kalau pengen tahu itu keadaan dulu sebelum meminang, sebelum melangkah nerima, bukan sekarang. Sekarang tinggal menanti sampai masa proses pernikahan, bukan saat yang kita mempelajari. Itu mempelajari dulu sebelum apa? Sebelum memastikan kita mengiyakan atau menerima atau tidak. Itulah proses kita mengetahui dengan cara melalui orang lain, bukan dengan cara pacaran. Lagi-lagi perlu kami ingatkan, baik setelah itu meminang adalah tinggal Anda menunggu, tapi dengan cara terhormat. Aduan waktunya memang tidak ada batasnya, hanya semakin lama waktu menanti, semakin besar peluang setan untuk menjerumuskan. Anda kalian harus waspada wahai anak-anakku yang menikah. Seminggu saja bagi setan kesempatan seminggu, barangkali ya seminggu bisalah melakukan haraman satu atau dua deh. Ya, bertemu ya di mana kek, atau waktu mau belanja, atau waktu foto-foto segala macam. Ini sudah senang setan, lumayan untuk bekal masuk neraka. Ya, nah, ya. Maka di sini yang harus waspadai. Maka dari itu sebaik-baiknya setelah pertunangan adalah secepatnya untuk menikah. Ya, supaya kita tidak dibohongi oleh syaitan tadi. Ya, Bu. Dan mohon maaf ya, untuk masalah penentuan waktu Bu ya, sebagai pihak wanita nih Bu ya, kan biasa pasti kadang yang merasakan dampak lebih besar, maksudnya dan ini kan masalah wanita kadang Bu ya. Jadi apakah menentukan waktu itu adalah sebelum dilamar atau ketika dalam lamaran itu terjadi obrolan tentang waktu pernikahan Bu ya? Nah, itu bisa sebelum dan setelahnya. Artinya di saat ya, menerima itu sendiri, mungkin sudah ada gambaran tentang kapan menikahnya, kapan gitu menikahnya ya? Supaya tidak sampai, supaya tidak sampai terjadi mundur, ya. Sebenarnya seperti itu, misalnya gantung gitu. Makanya sebelum terjadi pertunangan pun biasanya kalau ada orang mewakilkan kepada kami untuk memberikan jawaban, kami akan bertanya kapan akan akad nikah. Nah, bahkan ada kok suatu ketika ada orang minta dipinangkan. Lalu setelah kami tanya laki-laki tersebut, kapan setelah akad nikahnya? Nikahnya insya Allah Buya 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun lagi gila kamu ngelamar sekarang. Lamar 2 tahun yang akan datang. Wong ngelamarnya sekarang, nikahnya 2 tahun. Kau beri kesempatan setan untuk masuk dalam, kau beri kesempatan untuk menyerumuskan kalian. Jangan begitu. Kalau minang sekarang kan artinya dia sudah siap untuk menikah, ya enggak? Iya, Bu. Kemudian siap untuk menikah dan siap menjalankannya. Ya kalau belum siap, ya ngapain? Kalau belum siap jangan berpikir tentang pernikahan. Kan begitu. Praktis kan mestinya, akal cerdas. Belum nikah, belum siap? Belum, saya belum siap. Kalau belum siap jangan mikir tentang pernikahan. Dan jangan mikir tentang lawan jenis. Sibukkan dengan sesuatu yang menjadikan kalian bisa selamat. Lah ini enggak. Minang tak tanya 2 tahun yang akan datang. Ya, Bu. Kadang memang terjadi kesepakatan bukan hanya dari pihak calon, Bu, ya, tapi dari misalnya dari orang tua. Udah kadung srek nih ini calon mantunya. Yang begitu ya, juga. Sebetulnya itulah kesempatan setan. Ya, akhirnya sudah srek. Srek dari sisi apa? Ini harus difahami. Hawa nafsu nanti masuknya. Membiarkan anaknya, lihat, kontrolnya enggak bisa. Tiba-tiba anaknya SMS, WA, terus komunikasi, ya, dan seterusnya. Pasti ada komunikasi. Anda sebagai seorang tua harus berwibawa dan harus punya rambu-rambu. Putri Anda adalah anak mulia yang harus dijaga. Permata yang harus diperhatikan, dijaga di rumah kita. Jangan diobral begitu dong. Maka kalau memang engkau meminang putriku, kapan nikahnya? Iya, nikahnya terserah secepatnya boleh. Oke. Saya pengen minggu depan, bulan depan. Boleh menunda bukan karena ketidaksiapannya, karena memilih waktu yang tepat. Misalnya waktu liburan, urusan apa, Bu, ya? Misalnya keluarga sama-sama libur, ya kan? Iya, iya. Milih hari Ahad, kenapa hari libur? Bukan karena hari oki haki ya, weton segala macam, nggak ada weton-weton, nggak ada. Ya, karena hari yang tepat semuanya bisa datang. Tepat di sini maksudnya sesuai dengan kondisi kesibukan dan seterusnya. Semuanya, Bu, ya. Bukan karena memilih hari yang tepat hari karena wah ini repulgi nggak bisa ketemu sama Mas Losok Kliwon. Karena notonnya beda nanti bisa begini-begini. Wah ini sudah suudon pada Allah. Gak ada begitu. Gak sampai kayak hitung-hitungan begitu. Baik. Nah, jadi memilih waktu yang tepat, hari libur, hari yang mudah datang semua keluarga, dan hari kita tidak kewajiban kita tidak terganggu untuk bekerja dan seterusnya. Pilih itu boleh. Ya, baik, Bu, ya. Selanjutnya kalau untuk memilih mengadakan perjanjian pranikah, Bu, ya, itu apakah memang diperkenankan secara syariat? Seperti? Ya? Kadang mohon seperti perjanjian misalnya kalau nanti sudah terjadi pernikahan, kalau ternyata ada ketidakcocokan, terjadi perceraian, maka ada masalah harta gono gini, Bu, ya. Atau yang kedua mungkin tuntutan dari pihak perempuan bahwa nanti selama menikah dia tidak mau kalau seandainya dimadu begitu, Bu, ya. Itu perjanjian yang dibuat dari sebelum pernikahan. Itu apakah ada syarat yang boleh tapi tidak berlaku, nggak dianggap. Oh seperti itu. Nggak ya? Dianggap. Mana ada syarat itu? Memang misalnya gono gini, bagaimana berjanji untuk minta uang? Nggak ada syarat. Syarat boleh diucap tapi tidak berlaku. Walaupun itu misalnya secara dengan materi apa semua dan itu hanya urusan di dunia saja. Pengajuan tapi dari pihak laki-laki di misalnya. Allah, dari pihak yang mempunyai harta nggak perlu memberikan sementara. Tidak ada hak sementara. Cara syarat tidak masuk. Tidak ya, ada. Ya? Bahkan harus waspada kalau seperti itu, termasuk melarang poligami dan seterusnya. Tidak ya, diperkenan, tidak sah, tidak dianggap syarat seperti itu. Ya, misalnya seorang perempuan berjanji saya mau nikah tapi dengan catatan syarat hitam di atas putih tidak boleh poligami. Ya, bagaimana sesuatu yang sudah dihalalkan akan tapi menjadi dilarang, tidak berlaku yang demikian. Boleh diucapkan itu hanya sekedar mungkin janji bagi seorang laki-laki. Akan tapi tidak secara syariat tidak ada yang demikian itu. Baik, Bu, ya. Jadi kalau seandainya misalnya setelah membuat seperti itu ada pelanggaran, berarti tidak, bukan suatu dosa bagi yang... Bukan, karena memang aslinya itu tidak boleh ada hal-hal semacam itu. Iya, Bu, ya. Syarat apa itu? Dan mungkin apakah ada kifaratul yamin, Bu, ya? Maksudnya kifarat untuk masalah sumpah mungkin, karena itu adalah kalau memang ada sumpah, ya. Kalau ada sumpah kemudian laki-laki itu melakukan sesuatu seperti yang dijanjikan tadi, maka harus ada kifaratul yamin. Ya, gitu ya. Jadi baik. Seperti itu, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Dan juga selanjutnya, Bu, ya, yang sering terjadi juga masalah proses pelangkah, Bu, ya. Gimana? Pelangkah. Pelangkah dari mungkin kadang yang menikahi adik dulu sebelum kakak, gitu, Bu, ya. Itu adalah enggak tahu tradisi di mana. Ya, kalau ya, seorang kakak yang baik, dia belum dapat jodoh, adiknya mau menikah duluan pasti bangga dia karena seorang ya, Bu, ya. Karena adiknya yang terbuka pintu halalnya. Maka ini ya, sang kakak pendengki itu Kalau disalib sama adiknya gak mau, dia sendiri jalannya lambat. Mau disalib sama adiknya gak mau, terus mau apa itu? Itu gak boleh tradisi. Termasuk kadang orang tua ikut-ikutan. Sehingga masya Allah, adiknya gak jadi nikah padahal sudah ketemu jodoh yang baik dan sebagainya, hanya gara-gara kakaknya. Sementara kakaknya tak taunya terbukti gak mau nikah sampai tua. Ayo. Kan mohon maaf, masalah pernikahan cukup seorang bapak kepada tanya kepada anaknya, kamu pengen nikah atau tidak anak? Kalau sudah diem jangan dipaksa. Karena mungkin dia adalah orang yang tidak ingin menikah. Atau mungkin ada sesuatu menjadikan dia tidak menikah. Gara-gara kakaknya tidak menikah, akankah adiknya jadikan korban? Semakin umurnya semakin lanjut, mungkin semakin sedikit pilihan yang bisa datang kepadanya. Ini jangan zalim. Baik, Bu ya, subhanallah, Bu ya. Baik, Bu ya, selanjutnya, Bu ya, tadi kan ada pembahasan tentang masalah istikharah. Pernah ada yang bertanya nih, Bu ya, waktu itu prosesnya sudah pakai istikharah, Bu ya, sesuai dengan yang diajarkan, yaitu ya memasrahkan urusan dengan Allah. Lalu ya dalam prosesnya pun yang ngikutin alur, Bu ya, ternyata diberikan kemudahan untuk maksudnya lanjut kepada pernikahan. Akan tetapi ternyata begitu menikah tidak terjadi kecocokan, terjadi perceraian, Bu ya. Ini apakah karena istikharahnya yang tidak benar atau apa, Bu ya? Benar, istikharahnya sudah benar. Dan Allah pilihkan yang terbaik dengan cara seperti itu. Iya, Bu ya. Nah, istikharahnya bukan, tidak ada istikharah yang salah. Kalau sudah istikharah benar karena Allah, pasti Allah pilihkan yang benar. Hanya prosesnya untuk tujuannya gini lah. Sukses itu kan bukan hanya sepintas dalam pernikahan. Iya, Bu. Sukses nanti di akhirat. Mungkin Allah dengan cara seperti akan berikan pelajaran bagi orang tersebut ya. Biarlah menikah dengan dia terlebih dahulu, setelah itu Allah pisah, dan dia akan menemukan pada waktunya nanti sesuatu yang. Jadi istikharah kita adalah baik untukku di mana? Di dunia, dan akhirat. Bisa saja setelah menikah 2 bulan ternyata terjadi perceraian. Berarti ini pendidikan bagi Allah dan kita khusnudan kepada Allah. Asalkan dia tidak berbuat dolim, tidak melakukan pelanggaran. Setelah itu dia berpisah. Dan jalani saja karena memang harus berpisah. Ya, Bu ya. Maka ini adalah proses untuk menuai apa yang telah ia minta. Tidak baik untukku. Baru setelah itu dia akan menemukan jalan selanjutnya. Enggak ada yang salah. Itu, Bu ya. Jadi tidak boleh prasangka buruk kepada Allah, Bu ya. Enggak ada yang salah. Sudah istikharah kok masih salah? Oh, bukan. Kalaupun ternyata salah, itu biasanya istikharah yang kurang benar. Misalnya telah mendahului Allah dulu. Memaksakan itu, Bu. Memaksakan mendahului Allah dulu. Tapi dia benar istikharah pasti. Contoh istikharah yang memaksakan seperti apa, Bu ya? Dia itu memang sebelumnya sudah harus dengan dia. Oh gitu. Bu sebelum istikharah lihat dia, setelah istikharah kelihatan dia. Ini problem. Jadi nggak ada pilihan lain, Bu. Ada. Itu ngatur Allah. Iya, Bu. Baik, Bu ya. Sehingga sudah istikharah, kalau dia baik untukku mudahkan, kalau tidak baik untukku jauhkan. Tapi setelah itu doa lagi ya Allah, jadikan dia yang baik untukku. Jadi istikharah betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Selanjutnya apakah mungkin ada tambahan, Bu ya, pesan-pesan yang hendak diperhatikan? Banyak sebenarnya masalah khidbah sampai proses pernikahan banyak panjangnya. Ya. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan sampai suatu ketika ada harus mengenali rumahnya di kampung gitu. Iya, Bu ya. Disuruh masuk ke rumah sana, suruh nginep di rumah calon mertua. Iya, untuk tahu ini, Bu ya. Sejauh mana. Kemudian lagi ini enggak tahu ikut kayak kafir sana. Ya, foto iya, berdua iya. Dipajang-pajang. Ini dari mana? Kata untuk undangan, Bu ya. Undangan enggak pakai foto, memang foto mengundang apa? Iya, Bu ya. Masyaallah, innalillah. Dan pernah ada yang bertanya, Bu ya. Iya, yang disayangkan juga rupanya ya, mohon maaf semoga Allah mengampuni. Mungkin anaknya seorang ustaz. Iya, Bu ya. Enggak perlu seperti itu. Kita harus punya rambu-rambu dong. Ya, Bu ya. Belum apa-apa sudah difoto gendengan, gendongan, pelukan, apa pangku-pangkuan, model apa, biarpun itu edit, biarpun edit enggak pantas. Orang kan enggak tahu kalau edit. Ya, Bu ya. Apalagi Anda seorang ustadz atau tokoh, Anda beri contoh yang baik dong. Ya, Bu. Kasih gambar bunga laki-laki sama bunga perempuan kan sudah bagus. Ya, Bu. Ada ya bunga laki-laki perempuan? Sampai gitu selesai. Iya, Bu ya, baik, Bu ya. Enggak usah, jangan seperti itu wahai adik-adikku semua ya. Anak-anakku yang soleh-solehah. Kalau buat kartu undangan yang baik sudah, gambar yang bagus, tidak harus gambarmu. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Satu lagi, Bu ya, sebelum nanti kita memberikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat untuk bertanya, Bu ya. Tadi kata Bu ya kan, kalau sudah terjadi khidbah, paling tidak menjaga supaya tidak ada obrolan gitu, Bu ya. Nah, ini kan tadi kan dalam proses awal kan misalnya sudah menjaga nih, Bu ya, tidak ada juga kenalan, tidak jatuh terlebih dahulu. Artinya ya setelah istikharah lalu kok ada kemantapan sampai mungkin sudah saling melihat wajah. Nah, setelah itu sudah melangkah menuju kepada yang namanya khidbah. Tapi kadang begini, Bu ya, cocok wajah kadang belum tentu cocok di dalam obrolan gitu, Bu ya. Kadang ada orang secara wajah oke gitu. Tapi ketika ternyata mungkin diajak ngobrol gak nyambung gitu Bu ya. Nah ini apakah proses untuk melihat membuka obrolan ini terjadi sebelum khitbah atau setelah khitbah Bu ya bagusnya Bu ya? Untuk obrolan tidak harus secara langsung. Kalau seorang laki-laki bisa nyuruh kakak perempuannya duduk sama perempuan tersebut. Oh seperti itu Bu. Bisa ya. Mewakili obrolan. Oh enak ngomongnya. Bisa sambung kok. Gitu Bu ya. Tanpa harus ada. Harus ini. Kita ngobrol. Karena sekarang yang sempat ada pernah ada solusi Bu ya dari seorang kata maksudnya ya sekarang kan sudah ada WhatsApp jadi boleh WhatsAppan dulu begitu Bu ya. Jadi kalau untuk... kalau saya mengambil menantu saya bakal mengambil menantu yang nggak bisa ngomong grogian. Berarti kan nggak pernah urusan sama perempuan. Oh, oh iya dong. Orang kok pinter banget ngomongnya ini enak banget. Wah ini jangan-jangan perayu. Malah ulung ya. Kok ini tidak bisa jadikan standar gitu tuh. Iya, Bu ya. Kalau pengen tahu dia lembut atau tidak lembut, baik menyuruh tidak baik. Orang lain, menyuruh ya. Orang diskusikan dia, oh dia enakan. Dia orangnya begini begini. Ada laki-laki dipertemukan enggak bisa ngomong blas. Sama sekali enggak ngomong. Lihat, buka kepalamu. Angkat kepalamu, lihat dia perempuan itu. Enggak, Bu ya, lu aneh. Ya, karena anaknya baik. Iya, Bu. Perempuannya juga enggak lihat. Boro-boro ngomong. Iya, ini orang mulia begitu tuh, bukan malah, jadi bukan sebagai jaminan Bu ya, enak obrolan itu. Susur hati-hati kalau pintar ngomong itu. Iya Bu. Baik Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya Bu ya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Artinya ada banyak proses yang mungkin sekarang sudah terjadi dalam masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam Bu ya. Jadi memang kita harus menjadi orang yang punya pendirian. Artinya jangan mudah terbawa dengan gaya-gaya baru yang diajarkan oleh musuh-musuh Allah yang menjadikan kita tuh jauh dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa menggunakan via telepon kami di 0852847 00147 atau di via SMS kami di 0813214 1079. Baik Buya, kita akan break terlebih dahulu dan juga pemirsa Baja TV dan sahabat radioku jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali untuk buka kesempatan pada Anda bagi Anda untuk bertanya kepada Buya. Tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.